السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كو مسلمين كو مسلمات جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Ashribah atau kitab Al-At'imah, tentang minuman dan makanan. Bab yang ke-31, bab ibahatu akli thawm atau ibahati akli thawmi wa annahu yanbaghi liman arada khitab al-kibari tarkuhu wa kadha ma fi ma'na. Bab bolehnya makan bawang putih dan sepantasnya bagi orang yang hendak berbicara, berkumpul dengan orang yang besar, maksudnya yang tinggi kedudukannya, yang mulia, yang terpandang, untuk meninggalkannya, meninggalkan makan bawang atau bawang putih. Wa kadza ma fi ma'na, begitu juga yang serupa dengan itu, ya. Misalnya seperti contoh masuk masjid, ya, atau berkumpul dengan orang banyak, ya, maka jauhi atau meninggalkan atau tinggalkan makan bawang putih. Ya. Ini bab yang ke-31 soal makanan, boleh makan bawang putih dan sepantasnya bagi orang yang hendak berbicara dengan orang yang lebih tua tidak memakannya. Lebih tua, ini salah satu dari maknanya, atau lebih besar, lebih tinggi kedudukannya, terhormat, terpandang, untuk tidak memakannya sebelum itu. Begitu juga dengan hal lain yang serupa, yaitu berkumpul, perkumpulan-perkumpulan, ya, bersama-sama, maka sepantasnya tidak mengonsumsi bawang putih. Maksudnya yang belum dimasak, ya, yang belum dimasak, karena memang ada kalanya itu dimakan mentah, dikonsumsi mentah, apalagi bawang merah dijadikan sebagai lalap dan seterusnya. Baik, kita baca hadis yang pertama, nomor 5294. 5294. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Muthanna. Ya, Muhammad ibn al-Muthanna dengan Ibn Bashar namanya sama. Ya, Ibn Bashar namanya juga Muhammad. Muhammad ibn al-Muthanna, Muhammad ibn Bashar. Ya. Wal lafdhu li ibn al-Muthanna. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far. Ini tiga orang guru murid, nama mereka semuanya Muhammad. Ibnul Muthanna namanya Muhammad, Ibnu Bashar namanya Muhammad, guru mereka berdua namanya juga Muhammad, Muhammad ibn Ja'far. Ya. Qala haddathana Syu'bah an Simak ibn Harb an Jabir ibn Abdullah. An Jabir ibn Samura radhiyallahu ta'ala an. An Jabir ibn Samura radhiyallahu ta'ala an Abi Ayyub al-Ansari dan radhiyallahu ta'ala. Ini riwayat dari dua orang sahabat. Jabir bin Samurah meriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin akala minhu. Kana Rasulullah sallam idza utiya bi ta'amin akala minhu wa ba'atha bi fadlihi ilayya wa inni wa innahu ba'atha ilayya yawman bi fadlatin lam ya'kul minha li'anna fiha thuman fa sa'altuhu ahramun huwa qala la walakinni akrahuhu min ajli rihihi qal fa inni akrahu ma karihta. Ini kisahnya adalah kisah awal-awal Nabi sampai di Madinah, dan sebagaimana dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sesampainya di Madinah dia beberapa lama menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari dia punya dua lantai, lantai atas dengan lantai bawah. Ya, Nabi SAW pertama kali meminta kepadanya untuk tinggal di bawah, di lantai pertama. Tapi Abu Ayyub dengan alasannya agar orang-orang yang datang berjumpa dengannya mudah. Ya, agar bisa dijumpai, mudah bertemu dengan orang-orang yang, karena Nabi SAW baru saja sampai di Madinah, tentu banyak orang yang ingin berjumpa. Maka Nabi SAW mengatakan biar saya tinggal atau tidur di lantai bawah. Tetapi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala tidak menginginkan, tidak merasa nyaman bila mana berada di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kisahnya awal-awal sampainya Nabi di Madinah, tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ini yang akan dia ceritakan kepada kita, beberapa peristiwa yang terjadi saat-saat Nabi berada di rumahnya. Qal, kata Abu Ayyub, adalah Nabi SAW apabila diberi makanan, utiya bi ta'am. Jadi ketika Nabi tiba, banyak yang menghadiahkan makanan. Idza utiya bi ta'amin akala minhu, Nabi SAW memakannya. Ya, memakan sebahagian dari makanan yang dihadiahkan kepadanya. Wa ba'atha bi fadlihi ilayya. Dan Nabi SAW mengirimkan sisanya kepadaku. Ya, jadi diambil Nabi SAW sebagian, kemudian sisanya diserahkan atau diberikan kepada Abu Ayyub. Wa innahu ba'atha ilayya yawman bi fadlatin, dan suatu ketika, satu hari, dia mengirimkan kepadaku makanan. Ya, lam ya'kul minha. Biasanya kan kalau satu piring ada bekas Nabi SAW mengambilnya, mengambil, memakan dari apa yang ada dalam piring tersebut. Dan sampai ke Abu Ayyub jelas bahwa itu sisa Nabi. Ya, itu biasanya. Suatu hari ketika makan sampai kepada saya dari Nabi, ternyata tidak ada tanda-tanda rusak, tidak ada tanda-tanda bahwa dia sudah dimakan oleh Nabi. Ya, wa innahu ba'atha ilayya yawman bi fadlatin lam ya'kul minha. Dia tidak memakan dari makanan tersebut. Li'anna fiha thuman. Karena di dalamnya ada bawang putih. Ya. Maka Nabi tidak memakannya. Fasa'altuhu, lalu saya menanyakan kepadanya, aharamun huwa, apakah ini haram atau dia itu haram, maksudnya bawang putih. Qala la, kata Nabi, tidak. Walakinni akrahuhu min ajli rihihi, kan, tetapi saya tidak menyukainya karena aromanya, karena baunya. Jadi Nabi SAW tidak makan bawang putih bukan karena haram, tapi karena baunya, tidak suka dengan baunya. Nah, itulah yang menyebabkan makanan hari itu tidak disentuh oleh Nabi. Semuanya diberikan kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Kemudian mendengar jawaban Nabi, atau alasan Nabi ya, yang membuat dia tidak makan makanan tersebut, yaitu adanya bawang putih. Qal, kata Abu Ayyub, ya, fa inni akrahu ma karihta, sesungguhnya saya tidak menyukai apa yang tidak kamu sukai. Ini hampir senada dengan perkataan Jabir, perkataan Anas bin Malik, bahwa mereka menyukai apa yang disukai oleh Nabi. Dan Jabir doyan kepada makanan, Anasnya juga yang karena Nabi menyukainya. Di sini Abu Ayyub pun demikian, dia tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh Nabi. Inilah para sahabat Nabi, dan ini seharusnya ada pada kaum muslimin, ya, menyukai apa yang disukai oleh Nabi, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, ya, membenci apa yang dibenci oleh Nabi. Ini bukti cinta, bukti cinta, ya, membenci apa yang dicintai oleh yang kita cintai, menyukai apa yang disukai oleh orang yang kita cintai. Maka itu yang diterapkan oleh para sahabat. Ini dalam urusan dunia saja, dalam urusan dunia, kehidupan dunia, dalam soal makanan begitu sempurna pembuktian kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Apalagi dalam urusan agama, tidak akan mungkin mereka mengamalkan amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inni akrahu ma karihta. Ya. Sebelumnya mungkin saja Abu Ayyub suka dan memakan bawang putih, tetapi karena Nabi tidak suka, akhirnya dia tidak menyukainya pula. Karena Nabi tidak menyukainya, bukan karena dia tidak suka aromanya, tapi karena Nabi tidak menyukainya. Dan itu pula yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Ya. Dia katakan kepada batu Hajar Aswad, "Inni a'lamu inni la a'lamu annaka hajarun." Sesungguhnya saya tahu bahwa engkau ini batu, la tadurru wa la tanfa, tidak bisa memberi mudarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan mungkin menciummu. Ya. Jadi dia melakukan itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya, inilah sebabnya kenapa mereka ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa Allah ridha kepada mereka? Ya. Kenapa Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai mereka manusia terbaik, karena faktor ini. Kalau dengan agama itu benar-benar total dalam menerapkannya, benar-benar ingin mengikuti kebenaran, karena itu petunjuk Allah, bukan buatan Nabi SAW, petunjuk Allah SWT. Kenapa kita masih tidak menyukai petunjuk Allah yang menginginkan kita hamba-hambanya untuk menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang bahagia, sejahtera, berhasil, sukses dunia akhirat? Itu yang diinginkan oleh Allah dari syariatnya, ya. Dan Allah SWT tidak menginginkan keburukan untuk kita, ya. Tetapi karena Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, tidak ada pemaksaan untuk menuju surga, maka Allah cipta neraka karena banyak yang tidak menyukai surga, ya. Walaupun nanti ada orang-orang yang ditarik ke surga dengan tarikan yang keras, ada orang yang dibawa ke surga itu dengan dipaksa, dengan dipaksa, dengan aturan yang ada, mereka seakan-akan terpaksa untuk menuju surga, yang hasilnya untuk mereka juga. Allah tidak akan bertambah kekayaan dan kekuasaannya dengan iman seluruh manusia, tidak akan bertambah kekuasaan Allah. Seluruh manusia ini beriman, termasuk bangsa jin, sedikit pun tidak bertambah kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam hadis Qudsi. Ya. Lau anna awwalakum wa insakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'a. Hadis Qudsi sahih. Kalau seandainya kalian semua dari awal sampai akhir, wahai manusia, ditambah lagi dengan bangsa jin, berada pada puncak ketakwaan yang tertinggi, ya. Semuanya pada ketakwaan yang tidak ada taranya, bukan satu dua orang, semua dari awal sampai akhir manusia, ditambah lagi dengan mangsa jin pada ketakwaan yang puncaknya, itu sama sekali tidak akan menambahkan kekuasaan saya. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika mimma indi syai'a. Ya, mimma kisya'a. Kalaulah salah seorang semua kalian ini dari awal sampai akhir wahai manusia ditambah lagi dengan bangsa jin berada pada tingkat kefajiran yang paling rendah. Sudah benar-benar bejat. Ya, benar-benar orang yang rusak dan tidak ada taranya lagi, tidak ada tandingannya lagi. Benar-benar orang yang paling kufur kepada Allah, semua seperti itu, tidak ada yang rendah dari itu. Tambah lagi bangsa jin, itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi ketakwaan kita untuk kita, keimanan kita untuk kita, bukan tidak sama sekali menambahkan kekuasaan Allah. Dan Allah menurunkan syariat untuk kita, untuk kebahagiaan manusia. Syariat ini Allah turunkan kitabnya, Allah pilih nabi-nabi yang terpilih, rasul-rasul yang ia pilih, dan mereka manusia terbaik, agar apa yang dikehendaki oleh Allah secara syar'i, bahwa ingin manusia ini selamat semuanya, itu bisa diusahakan. Ternyata banyak yang tidak menyukai keselamatan dunia akhirat, banyak yang membangkang, dan yang membangkang dari awal manusia sampai akhir ini, sampai hari kiamat, tetap banyak. Allah yang mengatakan banyak yang membangkang, bukan manusia yang mengatakannya. Allah yang mengatakan. Ya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Katanya kepada nabi-nabi, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak manusia ini tidak akan beriman walaupun kamu berusaha mati-matian. Tetap tidak akan mau beriman. Nabi Nuh 950 tahun berusaha agar umatnya beriman, tapi tidak akan mungkin ada, tidak akan mungkin banyak yang beriman. Ya, wa ma aktsarun nasi walau harasta mu'minin. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti standar kebenaran itu adalah banyaknya orang, maka ternyata itu menyesatkan. Allah yang mengatakan demikian. Ya. Kalau kamu jadikan standar itu adalah banyak, mayoritas, maka itu ternyata kesesatan. Akan menyesatkanmu. Kebenaran itu sebenarnya wahyu Allah. Ya. Agama Allah Subhanahu wa taala enggak akan mungkin berubah. Dengan berubahnya seluruh manusia dari timur ke barat, utara ke selatan, semua manusia berubah dengan menyimpang dari wahyu Allah, maka yang manusianya yang benar, wahyu Allah yang salah. Mustahil. Allah Maha benar. Manusia ini dikenal oleh innal insana dhalum menjahula. Ya. Bahwa manusia itu zalum dan bodoh. Ya. Mereka tidak mengatakan apa-apa lalu diberi ilmu oleh Allah, itu saja. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah melahirkan, mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tanpa mengetahui apa-apa. Kalian tidak mengetahui apapun juga. Tidak tahu apa yang harus diminum, apa yang harus dimakan. Ya. Tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Allah berikan kalian sarana untuk berilmu. Diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi fuad, diberi kalbu, agar kalian bisa berilmu. Tetapi ilmu kalian itu terbatas. Ya. Inilah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menginginkan manusia untuk baik. Ya, untuk baik. Makanya para sahabat itu paham bahwa kebaikan mereka ada pada pengikutan terhadap Nabi SAW. Kalau menyimpang mereka tidak baik. Kalau tidak mengikuti Nabi tidak baik. Sehingga mereka menjadi manusia yang terbaik sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia. Yang mengatakan itu Rasulullah SAW. Allah yang mengatakan kuntum khaira ummatin. Apa artinya kuntum khaira ummatin? Kalian. Kalian kata Allah. Kuntum adalah kalian. Ketika ayat ini turun, kira-kira siapa manusia yang ada ketika itu? Sahabat Nabi. Bukan kita. Kuntum khaira ummatin. Adalah kalian ini khaira ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi, iman kepada Allah yang membuat manusia itu baik. Tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia itu, ya, kata Allah, bukan kata kita para mubalik, para orang-orang yang menyampaikan ta'lim. Allah yang mengatakan lebih baik, lebih buruk daripada hewan. Ini bukan radikal. Ya. Allah yang mengatakan. Dua kali Allah katakan ini. Yang tidak mau beriman lebih buruk daripada hewan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Allah yang mengatakan pencipta manusia, mereka itu umpama hewan-hewan ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kemanakan ayat ini? Kemanakan keimanan kita kepada Al-Quran? Atau buat Al-Quran yang baru? Ya. Pahami Al-Quran yang baru. Allah mengatakan dalam surah yang lain, Inhum illa kal'an'ami balhum adallu sabila. Tidaklah mereka kecuali umpama hewan-hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalan daripada hewan-hewan ternak. Ini ma'asal mu'minin. Bahwa standar manusia yang selamat dunia akhirat itu sudah ada. Para sahabat Nabi SAW yang dipuji-puji oleh Allah, yang dijelaskan kemuliaan mereka, kebaikan mereka oleh Allah. Allah bahkan mengetahui isi dada mereka. Ya. Dalam surat Muhammad, dalam surat Al-Fatih, Allah menjelaskan bahwa mereka yang berbaiat di bawah pohon itu manusia yang baik. Allah sudah mengetahui dada, isi dada mereka. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta syajara. Allah sudah ridha dengan orang-orang yang membaiatmu di bawah pohon. 1400-an orang para sahabat Nabi ketika itu. Satu persatu berbaiat, laki-laki perempuan, walaupun laki-laki perempuan tidak menjabat, tidak berjabatan dengan Nabi, tapi diambil bayat. Ya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berangkat umrah bersama Nabi. Ya. Dipuji oleh Allah dan Allah mengetahui isi hati mereka. Ya. Allah mengetahui apa dari isi dada. Kalau Allah mengetahui isi dada mereka itu buruk, busuk, tak mungkin Allah ridha. Tak mungkin Allah ridha. Justru Allah mengatakan ridha, telah ridha Allah terhadap orang-orang yang beriman, yang membaiatmu di bawah pohon. Jadi mereka ini standar kebenaran yang harus kita kejar, ya, untuk selamat dunia akhirat. Apapun halangannya, apapun rintangannya, kita hidup dunia sebentar. Apalagi sebagian kita sudah separuh baya, ya. Usia di dunia ini tidak lebih dari, sulit untuk mencapai lebih dari 70 tahunan. Kita sudah 30, 40, 50, ya. Bagaimana kita dari dalam sisa kehidupan ini bisa hidup bahagia nanti di akhirat? Ikuti para sahabat Nabi dalam beragama, ya. Kebaikan. Dan dia, ajaran mereka sama sekali tidak membawa kepada radikalisme, ya. Karena mereka yang telah mereka terapkan itu adalah wahyu Allah. Manusia yang paling sempurna menerapkan Islam mereka. Karena Nabi yang menuntunnya, Nabi yang mengarahkannya, Nabi yang mengawasinya. Dan peperangan ketika itu yang terjadi. Di zaman kita tidak ada peperangan. Jihad syar'i di akhir zaman ini sulit untuk diterapkan. Orang-orang yang menggambar-gamborkan seruan jihad itu tidak memahami konsep jihad dalam Islam sebenarnya. Di zaman itulah diterapkan konsep jihad yang benar. Tetapi mereka manusia yang paling baik, manusia yang dipuji oleh Allah, manusia yang paling adil. Mereka yang bertetangga dengan seorang non-muslim, mereka yang memberikan hak seorang non-muslim dalam kehidupannya. Bahkan di zaman Ali terjadi kasus antara dia dengan seorang non-muslim. Ternyata yang dimenangkan non-muslimnya. Toleransi apa yang diharapkan lagi kalau bukan toleransi yang telah diterapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu agama yang sudah dikonsep sangat toleran. Ya. Bukan toleran yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak memahami agama Allah, yang tidak pernah membaca satu ayat pun dari Al-Qur'an. Tidak pernah membaca satu ayat Al-Qur'an, kemudian membuat konsep toleran yang dia inginkan. Ya. Terapkan agama ini pasti toleran, karena Allah yang mengonsepnya, bukan manusia. Ya, bukan manusia. Jadi ini yang membuat kita, perkataan Abu Ayyub Al-Ansari tadi, saya tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh Nabi. Dan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama termasuk Imam Nawawi, ini adalah manakib dari manakibnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Imam Nawawi, menunjukkan betapa mulianya Abu Ayyub Al-Ansari ketika dia jadi tidak menyukai karena Nabi tidak menyukainya. Awalnya dia suka, tapi karena Nabi tidak suka, akhirnya dia tidak menyukainya. Kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i bahwa ini adalah manakibnya, tanda kemuliaan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang pertama faedahnya adalah yang berkenaan dengan bab kita, bahwa bawang putih itu bukan haram. Jadi tidak semua yang tidak diapa oleh Nabi itu haram. Ya. Nabi ternyata ketika dia tidak memakannya, alasannya karena tidak suka, tidak menyukai baunya, bukan karena dia haram. Yang kedua, ya, yang kedua yang jauh dari bunyi bab ini ya, yaitu tentang menyisakan makanan untuk orang lain. Ya, apalagi ketika tuan rumah itu punya tamu. Ya, ini kebiasaan orang Arab ini yang tidak, yang kita seringkali merasakannya. Kenapa saya merasakannya? Ya, ketika kita bertamu ke rumah orang-orang yang kita kenal bersama keluarga kita, bersama istri misalnya, maka yang mereka santap nanti adalah sisa yang sudah disantap oleh tamu laki-lakinya. Ya. Dan itu yang diterapkan Nabi SAW. Dia pertama mendapatkan hadiah makanan, dia tidak makan semua. Dia tidak makan semuanya, disisakannya, dan nanti dia berikan kepada yang lain, kepada orang yang ada di rumahnya. Ini yang diingatkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, ya, tentang, ya, saya tidak tahu di halaman berapa. Ya. 836, para ulama berkata dalam hal ini bahwa dianjurkan bagi orang yang makan dan minum agar bawah alinea terakhir, agar menyisakan apa yang ia makan dan minum untuk membantu orang lain atau untuk didapatkan oleh orang lain keutamaannya, terlebih lagi untuk orang yang ingin mencari keberkahan dalam sisa-sisa makanan. Ya. Dan ini, ya, kalau di zaman para sahabat itu hanya pada Nabi yang mereka terapkan. Itu mereka berharap ada sisa Nabi, karena Nabi itu memang diharapkan keberkahan darinya. Dan itu tidak ada diterapkan oleh mereka pada selain Nabi SAW. Jadi tidak umum ya, sifatnya tidak umum. Karena kalau seandainya umum, maka yang paling dekat mendekati Nabi SAW kemuliaan sisanya adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, bukan orang-orang di zaman kita sekarang ini. Abu Bakar yang paling mendekati sisa keberkahan yang dari makanan yang dia makan adalah Abu Bakar, setelahnya Umar. Karena kita yakin manusia termulia setelah para Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar Siddiq. Ini keyakinan kita. Nabi yang menegaskan itu, bahwa manusia yang terbaik, dan para sahabat juga sepakat bahwa manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Keberkahan sisa makanan juga akan mendekati keberkahan sisa makanan Nabi yang memang diharapkan keberkahannya. Tetapi kita tidak menemukan ada tanda-tanda bahwa para sahabat berupaya untuk mencari sisa makanan Abu Bakar. Walaupun secara umum ketentuannya sama, yaitu adanya anjuran untuk menyisakan makanan untuk orang lain. Dapat kita makan satu piring, jangan lumat semuanya. Ya, sisakan dan berikan kepada yang lain. Ini yang di luar dari konteks bab ya, dari bunyi bab, seperti yang dilakukan ini seringkali setiap hari. Nabi dapat makanan, pasti dapat imbasnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya. Dapat makanan, dapat imbasnya. Ya. Mereka dapat imbasnya. Ini diambil oleh kesimpulan dan faedah oleh Imam An-Nawawi. Kemudian ya. Tuntunan yang dijelaskan juga dalam hal ini adalah tidak mencela makanan. Nabi kalau tidak suka, dia tidak memakan. Itu saja, itu saja. Tidak ada kata-kata yang mencela makanan. Nabi SAW dari lain melarang mencela makanan. Para sahabat mengatakan apabila dia suka, dia makan. Kalau tidak suka, dia tinggalkan. Itu saja. Dan di sini disebutkan cuma alasannya tadi, saya tidak suka baunya. Itu saja. baunya yang tidak saya sukai. Ini walakinni akrahuhu min ajrihi, bukan karena makanannya yang dicela, tapi karena baunya saja yang tidak sukai, yang dia tidak sukai. Ya, ini faedah yang lain dari hadis yang pertama. Hadis berikutnya 5295. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Syu'bah fi hadzal isnad. Ini sanad yang baru dari sampai Syu'bah, itu dari Syu'bah sampai ke atas sama, tapi dari Syu'bah sampai ke Imam Muslim berbeda. Di sini dari Muhammad ibn al-Muthanna, dari Yahya ibn Sa'id, sementara yang tadi dari Muhammad ibn al-Muthanna dan Ibnu Bashar dari gurunya Muhammad ibnu Ja'far. Ya. Ini berbeda sanadnya, sampai kepada Syu'bah, dari Syu'bah sampai kepada Abu Ayyub al-Ansari atau Jabir bin Samurah sama. Isi hadisnya juga sama. Ya, tentang cerita Abu Ayyub, Nabi mendapatkan kiriman makanan, kemudian dia makan, sisanya saya makan. Suatu ketika saya dapat makanan dari Nabi, ternyata lengkap, belum rusak. Belum ada yang kurang. Ternyata di dalamnya ada bawang putih, dan saya tanya, kenapa? Karena haram? Kata Nabi, tidak, tapi karena saya tidak menyukai aroma bawang putih. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak haram dan boleh dimakan. Ya. Tidak, bukan. Ini bukan dari Jabir bin Samurah, tapi dari Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi maka saya katakan, sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat, termasuk salah satu dari keutamaan sanad yang seringkali diperbincangkan oleh ulama. Ya, dia sanad itu nanti ada istimewa-istimewanya. Jadi mereka benar-benar meneliti sanad. Kadang kala mereka mengatakan ini sanad isinya adalah ulama-ulama Basrah saja. Ya. Ada yang mengatakan ini ulama isinya perawi-perawinya adalah ulama-ulama Kufah saja. Ulama-ulama Damaskus saja. Atau ulama-ulama Hijaz saja. Jadi dari pertama, kedua, ketiga misalnya, ulamanya semua dari Basrah. Ini salah satu keistimewaan sanad. Atau ada keistimewaan sanad misalnya musalsal. Ada musalsal yang pernah kita katakan itu rantai kesamaan yang ada pada riwayat. Ketika seorang perawi mendapatkan dari gurunya, dan gurunya ketika itu sedang tawaf, ya, nanti dia sampaikan ke muridnya sedang tawaf pula, dan muridnya menyampaikan ke muridnya sedang tawaf pula. Ini diteliti oleh para ulama. Jadi tadi salah satu keistimewaan sanad yang tadi adalah sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat. Ya. Hadis yang kedua tadi sudah kita baca. Hadis yang ketiga 5296. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Hajjaj bin Syair wa Ahmad bin Sa'id bin Sakhr واللفظ منهما قريب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث أن أفلح مولى أبي أيوب أن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. Di sini bukan lagi dari Jabir bin Samurah, tetapi dari budaknya Abu Ayyub, yaitu Aflah Maula Abi Ayyub. An Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi. Ini ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumahnya. Nazala alaihi, menginap di rumahnya. Itu ketika sampai di Madinah. Fa nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sufli. Awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di lantai bawah. Sufla itu artinya bawah. Ya. Wa Abu Ayyub fil ilwi, sementara Abu Ayyub berada di lantai atas. Qal fantabaha Abu Ayyub lailatan, kata Abu Ayyub bercerita bahwa suatu malam Abu Ayyub terbangun. Faqala namshi fawqa ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, loh, pantas tak kita berjalan di atas kepala Nabi? Ya, kita berjalan di lantai atas, di atas kepala Nabi, ya, di bawah telapak kakinya. Ya, ini sadar dia di suatu malam ketika dia bangun. Fatanahau fabatu fi janibin. Maka karena merasa tidak pantas, akhirnya dia mereka agak menyamping, ya tidurnya atau berjalannya di pinggir-pinggir rumahnya, dinding rumahnya. Karena mereka yakin tempat tidurnya Nabi di tengah, maka agar tidak merasa di atas kepala Nabi, mereka pindah ke pojok dinding pojok rumahnya, agar kalau di bawah bukan Nabi. Ya. Kan rumah mereka tahu di mana posisi tempat tidur Nabi, mereka tahu. Akhirnya mereka agak ke pinggir untuk menjauh dari atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tetap di atas ya, tapi tidak langsung di atas Nabi. Ya. Summa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, summa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan besoknya dia bercerita kepada Nabi tentang kejadian itu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berikan alasan kenapa dia memilih di bawah. As-suflu arfaqu, lantai bawah ini lebih ringan, ya, lebih mudah. Maksudnya lebih mudah, ringan baginya untuk keluar masuk, tidak mengganggu tuan rumah. Ringan bagi Nabi SAW sehingga kalau tamu datang mereka tidak mengganggu tuan rumah. Ya, itu ya alasan Nabi. Faqala la a'lu saqifatan anta tahtaha. Kata Abu Ayyub, saya tidak akan berada di atas loteng, di atas atap yang di bawahnya ada engkau. Itu keputusan Abu Ayyub. Ya. Fatahawwalan Nabi SAW fil ulu, maka Nabi berpindah ke atas. Ya. Wa Abu Ayyub fis sufli, dan Abu Ayyub pindah ke bawah. Fakana yasna'u, dan setelah Nabi, Abu Ayyub di bawah, ya, tentu tiba makanan seperti biasa. Ya. Fakana yasna'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa idza ji'a bihi ilaihi sa'ala an mawdi'i asabi'ihi. Ini bagian yang kedua tadi ya. Apa kan bagian kedua bab? Ini belum ada, belum ada. Ya, maksudnya mengambil keberkahan dari sisa makanan Nabi. Fakana yasna'u lin Nabi, Abu Ayyub membuatkan makanan untuk Nabi. Ya. Ketika diberikan kepada Nabi dan Nabi menyantapnya, lalu mengembalikan kepada Abu Ayyub sisa yang ada di tempat makanan tadi. Abu Ayyub bertanya kepada Nabi, "Sa'ala an mawdi'i asabi'ihi." Nabi tanyakan, Abu Ayyub tanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi tanganmu di mana? Maksudnya di bagian mana kamu makan tadi? Di mana kamu letakkan tanganmu di makanan?" Ya. Fa yatatabba'u mawdi'a asabi'ihi, dan dia menanyakan untuk meletakkan tangannya di tempat bekas tangan Nabi. Kan ketika Nabi makan, makanan yang tersisa itu kan sempat menyentuh tangan Nabi. Ya, makanan yang tersisa sempat menyentuh tangan Nabi SAW. Kan bisa jadi yang tersisa itu yang dimakan kan kurang karena dimakan oleh Nabi, tapi yang tersisa pun akan pasti bersentuhan dengan tangan Nabi. Maka dia tanyakan, tadi ke tanganmu di mana, maksudnya dalam di nampan tadi. Maka Nabi tunjukkan, lalu dia meletakkan tangannya di bekas makanan yang sempat bersentuhan dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasana'a lahu ta'aman fihi thuman. Maka suatu ketika Abu Ayyub membuatkan untuknya makanan yang ada bawang putihnya. Berarti di sini ada penjelasan bahwa yang membuat makanan yang ada bawang putihnya siapa? Abu Ayyub. Kalau dia membuatnya, tentu dia menyukainya, memakannya. Ya, memakannya. Falamma rudda ilai, ketika makan itu dibalikkan kepadanya, sa'ala an mawdi'i asabi'in Nabi SAW. Dia tanyakan, tanganmu tadi di mana ya Rasulullah, seperti biasa. Ya. Faqilalah lam ya'kul. Disampaikan kepada beliau, Nabi tidak memakan sedikit pun dari makanan tersebut. Fafazia. Akhirnya dia terkejut. Ya. Wasa'ida ilaih. Dan dia naik ke atas menjumpai Nabi. Faqal aharamun huwa. Ya Rasulullah, apakah makan ini haram? Atau bawang putihnya haram? Faqalan Nabi SAW lah. Kata Nabi, tidak. Walakinni akrahuhu, kan tapi hanya saya tidak menyukainya. Qala fa inni akrahu ma takrah. Kata Abu Ayyub, berarti saya tidak menyukai apa yang kamu tidak sukai. Padahal sebelumnya dia suka, tapi karena Nabi tidak menyukainya, akhirnya ia pun tidak menyukai. Au makarihta, atau apa yang kamu tidak sukai. Qala wa kana Nabi SAW yu'ta bil wahi. Dan ketika itu Nabi SAW selalu mendapatkan wahyu. Nah, ini yang bagian kedua tadi. Kenapa dia tidak menyukainya pula? Karena dia khawatir kalau dia tetap memakannya, sementara Nabi SAW tidak suka aromanya, apa yang terjadi? Aroma dari bekas ma yang dia makan itu akan tercium oleh Nabi SAW. Nah, inilah bagian kedua dari bunyi bab, yaitu tidak memakan apa yang membuat orang yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita agungkan merasa terganggu. Ya. Dan ini untuk manusia saja, untuk malaikat pun alasan kenapa tidak boleh selesai makan bawang putih kita ke masjid. Alasan Nabi apa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Kalau bau tidak sedap, manusia merasakannya, maka malaikat pun tidak terganggu dengan bau yang tidak sedap. Dan bawang putih itu habis makannya membawa bau yang tidak sedap. Dan Umar bin Khattab, ini mungkin yang mengeluarkan kita ya. Umar bin Khattab mengatakan untuk menghilangkan bau bawang itu dimasak. Ya, dimasak. Berarti yang ditekankan yang berhubungan dengan bab kita ini adalah memakan mentah. Memakan mentah, bawang putih mentah. Ya, kalau kita sekarang dicampur ya. Ada campurannya bawang merah itu dicampur dengan yang lain. Jadi tidak seperti orang Arab yang dijadikan sekedar lalap. Ya, bawang bombay itu dikunyah bagaikan mengunyah mentimun. Ya. Kita makan mentimun, mereka bawang putih, bawang merah seperti itu. Pengalaman pribadi. Ya. Mengunyah bagaikan mengunyah mentimun. Dan baunya luar biasa. Dan orang sebagian mereka itu kalau masak, kalau membuat makan itu bawang putihnya juga ada. Dan aroma yang dimunculkan, apalagi kalau tidak mengenal air orangnya, aromanya luar biasa baunya. Ya. Terkadang mereka sudah makan banyak makan bawang putih dan juga tidak jarang berjumpa dengan air kecuali berwudu. Ya. Kalau orang kita kan suka mandi, sementara mereka tidak suka mandi. Ya. Suasana negara mereka, maka kita seringkali berhadapan dengan orang yang seperti ini, suka makan bawang putih tapi tidak jarang mandi, baunya luar biasa. Dan ini yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Dan itu pula yang membuat Abu Ayyub tidak memakannya lagi, karena dia akan selalu bersama Nabi dan dia akan dekat dengan Nabi. Khawatir dia kalau tidak mengonsumsinya, Nabi SAW terganggu dengan aromanya. Nah, dari situlah Imam Nawawi membuatkan kesimpulan tadi. Ya, sepantasnya bagi orang yang hendak berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih tua maksudnya kalau dalam bahasanya kan kibar tadi, ya, yaitu lebih tinggi, lebih besar derajatnya atau tua usianya, ya, masuk semuanya dalam konteks ini, untuk tidak memakannya, mengkhawatirkan mereka terganggu. Itulah beberapa hadis yang ada di bawah bab tentang masalah bawang putih. Dan kita sudah, kalau kita sekarang bawang putih digoreng ya, langsung goreng, bawang merahnya juga digoreng, baunya tidak seperti ketika kita konsumsi dalam keadaan mentah. Ya, dalam keadaan mentah. Makruh, karena Nabi mengatakan akrohu baunya. Jadi menunjukkan bahwa makruh itu tidak haram. Ya, bau itu tidak haram. Tidak suka, tapi bukan karena tidak suka aromanya. Dia memang tidak pernah ada di situ di negerinya. Makanan asing. Ya, makanan yang tidak biasa. Kita kan terkadang yang tidak kita biasa kita makan, kita tidak mau. Kadang kita heran, ini bagaimana cara? Ya, kayaknya kita datang ke orang ke negeri lain ya, negara lain. Nah, ada makanan yang aneh menurut kita. Untuk pertama kali kita mencobanya, kita beratnya. Ya, kita pergi ke, jangankan negara lain, ke daerah lain saja, ke Jawa sana ada makanan. Gulai saja berbeda. Antara gulai Padang dengan gulai Jawa berbeda. Ya, berbeda. Nah, jadi kadang kita tidak suka apa yang mereka suka. Itulah penyebab Nabi Muhammad SAW tidak makan dok, karena tidak ada di negerinya. Ya, kalau ini ada, tetapi baunya tidak suka dia. Ya.